Wa idza stansahaka fansah. Ini adalah hak muslim atas muslim lainnya. Idza stansahaka fansahhu. Jika ia meminta nasihat kepadamu, maka nasihatilah ia. Yang disebut dengan meminta nasihat, yaitu meminta kebaikan dari seorang muslim. Meminta kebaikan dari seorang muslim. Karena arti nasihat adalah iradatul khairi lil mansuhilah. Yang artinya keinginan baik untuk orang yang dinasihati. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ar-Raghib Al-Asfahani dalam kitabnya Al-Mufradat fi Gharibil Quran, bahwa nasihat ad-du'a ila ma fihi salahul mansuh qawlan aw fi'lan. Nasihat adalah ajakan kepada apa saja yang di dalamnya terdapat kebaikan untuk, baik itu berupa ucapan ataupun perbuatan. Itulah yang disebut dengan pan ataupun perbuatan fansahu. Maka berikanlah nasihat, berikanlah petunjuk kepada kebaikan, berikanlah petunjuk kepada kebaikan. Kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, disebutkan di dalam kitab Subulus Salam faedah dari perkataan ini. Karena sebagaimana sudah kita sebutkan bahwa pelajaran Bulughul Maram pada Kitabul Jami', saya ambilkan syarahnya dari beberapa kitab syarah. Yang pertama yaitu Subulus Salam, yang merupakan kitab lama yang ditulis untuk syarah Bulughul Maram. Dan ini ditulis oleh Al-Imam Al-Allamah Muhammad bin Ismail As-San'ani, ulama Islam abad ke 12 Hijriah. Di dalam kitab Bulughul Maram disebutkan bahwa fihi dalilun ala wujubi nasihati man yastansah. Artinya di dalam hadis ini terdapat dalil tentang kewajiban menasihati siapa yang meminta nasihat. Siapa yang meminta nasihat. Wa'adamul ghishlah. Dan tidak boleh untuk menipunya. Ini menunjukkan bahwasanya termasuk penipuan terhadap seorang muslim adalah apabila seorang muslim minta nasihat ataupun perlu dinasihati, kemudian dia tidak memberikan nasihat. Maka ini tidak benar. Kemudian dia tidak memberikan nasihat. Ini namanya menipu seorang muslim. Wa zahiruhu annahu la yajibu nushhu illa inda talabiha. Kemudian kata Imam As-San'ani rahimahullah, yang terlihat jelas dari hadis ini bahwa tidak wajib menasihati seorang muslim. Artinya hukumnya sunnah, kecuali jika ia meminta nasihat. Kecuali jika ia meminta nasihat. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, makanya beliau kemudian mengatakan wan nushu bighairi talabin mandub, yang artinya dan nasihat tanpa diminta itu hukumnya adalah mandub. Mandub artinya dianjurkan. Li'annahu minad dilalati alal khair, karena dia termasuk dari petunjuk kepada kebaikan. Nah, ini perlu diperhatikan. Intinya yang dikatakan oleh Imam As-San'ani rahimahullah, bahwa di dalam hadis ini wajib memberikan nasihat bagi siapa yang meminta nasihat. Dan kemudian beliau mengatakan, yang terlihat dari hadis ini adalah bahwa tidak wajib apabila seorang tidak dimintai nasihat. Untuk memberikan nasihat tidak wajib. Yang wajib adalah saat dimintai nasihat. Itu yang disebutkan oleh Imam As-San'ani rahimahullahu ta'ala. Kemudian saya ambilkan dari kitab Tawdihul Ahkam, Syarah Bulughul Maram, yang ditulis oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan ketika menjelaskan hadis ini, idza stansahaka fansahhu, jika seorang muslim meminta nasihat kepadamu maka nasihatilah ia. Dan ini adalah hak seorang muslim. Kenapa? Karena kata Syekh Al-Bassam, seorang muslim terhadap muslim lainnya adalah bersaudara. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah ikhwah. Ikhwah artinya saudara. Dan perlu diperhatikan, memberikan nasihat adalah akhlaknya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 68. Wa ana lakum nasihun amin. Dan aku adalah bagi kalian pemberi nasihat yang amanah. Jadi kalau seandainya ada kaum seorang muslim menyimpang jalannya, harus dinasihati. Kalau tidak dinasihati, maka kita berarti kurang persaudaraannya terhadap muslim tersebut. Dan menasihati untuk kebaikan muslim itu, bukan hanya untuk menasihati mengerjakan perintah, tetapi juga menasihati saat dia melakukan pelanggaran. Harus dinasihati sehingga dia kembali di jalan yang lurus. Nah, kalau seandainya nasihat hanya berbentuk memberikan amalan-amalan berupa anjuran-anjuran, itu baik. Tetapi jangan itu saja. Tetapi juga untuk menasihati menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu juga termasuk nasihat. Kenapa? Sebagaimana sudah kita sebutkan, karena sesama orang beriman adalah bersaudara. Dan menasihati adalah akhlaknya para nabi. Menasihati untuk mengerjakan hal yang baik itu mungkin diterima oleh kaum muslimin. Tetapi menasihati untuk mencegah hal yang mungkar, nah itu yang kadang-kadang banyak musuhnya. Tetapi itulah resiko untuk menasihati. Ya. Dan disebutkan dalam hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang nasihat, di antaranya hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yaitu dari hadis Abdullah bin Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau bercerita, bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamati shalah wa ita'i zakah wa nus likulli muslim. Aku membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Baiat artinya berjanji dengan teguh untuk mendirikan sholat, membayar zakat, dan memberikan nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, beliau bersabda, "Ad-dinun nasihat." Inti agama ada pada nasihat. Makanya seorang muslim dia memberikan nasihat kepada muslim lainnya, baik dalam rangka mengajak kepada kebaikan atau mencegah kemungkaran. Dan sebagaimana sudah saya sebutkan, mengajak kepada kebaikan mungkin diterima oleh kebanyakan orang. Tetapi yang jadi masalah di sini adalah mencegah akan kemungkaran. Ini yang kadang-kadang sulit untuk diterima. Kenapa demikian? Karena mencegah akan kemungkaran biasanya berhadapan dengan hawa nafsu manusia. Dan hawa nafsu manusia ya sulit untuk seseorang menjauhinya. Dan ahibati hafizakumullah, berarti berdasarkan hadis tadi riwayat Imam Muslim dari sahabat Tamim ibn Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, bahwa nasihat adalah imaduddin wa qimamuhu. Dia adalah tiang agama dan penyangga agama tersebut. Agama senantiasa akan tegak. Agama senantiasa akan bagus diamalkan oleh kaum muslimin jika senantiasa selalu ada nasihat. Baik itu mengajak kepada kebaikan atau mencegah akan kemungkaran. Dan sebagaimana sudah saya sebutkan, Syekh Abdullah Al-Bassam hafizahullahu ta'ala rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Tawdihul Ahkam Syarah Bulughul Maram mengatakan, "Wan nasihatu fardhu kifayah. Idza qama biha man yakfi saqatat an ghairi." Nasihat hukumnya fardhu kifayah. Kecuali tadi, kalau diminta maka wajib hukumnya. Tapi asal hukumnya fardhu kifayah. Jika telah mengerjakan sebagian, maka cukup dan gugur kewajiban atas sebagian yang lain. Kemudian nasihat, kata beliau, sesuai ala qadri ta'ah, sesuai dengan, maka dia nasihati. Menasihati dengan lisannya, maka dia nasihati. Atau hanya sekedar menasihati dengan hatinya untuk dirinya sendiri, maka dia nasihati. Sesuai dengan kemampuan. Jadi menurut hadis ini kata Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah, "Idza talaba minka an-nasiha," jika seorang muslim meminta kepadamu nasihat, "maka fayajibu alayka an tansaha lahu," maka wajib bagimu untuk menasihatinya kalau diminta. "Amma biduni talab," adapun tanpa permintaan, "fala yajib," maka tidak wajib. Ya, maka tidak wajib. Walakinan nasihata min akhlaqil islamil fadilah faddalu ala alkhairi kafa'ili. Tetapi perlu diingat bahwa nasihat adalah termasuk dari akhlak Islam yang mulia. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia seperti pelaku kebaikan tersebut. Kemudian ahibati, kita lihat syarah yang berikut dari syarah kitab Fathu Dzil Jalali wal Ikram, Syarah Bulughul Maram, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Faqih Al-Allamah Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau mengatakan hampir sama, yaitu wajib memberikan nasihat apabila diminta. Wajib memberikan nasihat apabila diminta. Dan beliau menambahkan di sini, antadzkura lahu ma huwal akmal wal afdala. Hendaknya engkau menyebutkan untuk orang yang minta nasihat tersebut, nasihat yang paling bagus, nasihat yang paling utama, nasihat yang paling sempurna. Nah ini tambahan yang menarik dari Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, bahwa apabila ada seorang muslim meminta nasihat kepada kita, maka wajib bagi kita untuk memberikan nasihat. Dan memberikan nasihatnya adalah yang paling utama dan yang paling afdal. Paling utama dan paling afdal. Kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, Syekh Imam Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala juga mengatakan, memberikan nasihat kata beliau, idza stansahaka fi amr, kalau seandainya engkau dimintai nasihat dalam sebuah perkara, wa anta la ta'rif fi hadzal amri fahal tatahayyat wa taqul adhunnu law fa'alta kadza la kana kadza au yajibu alayka an tatawaqqaf al wajibu an tatawaqqaf li anna hadza muqtada an nasiha id qad tansahuhu bi syai'in yakunu dararan alayhi. Ini perkara penting. Kadang ada orang minta nasihat kepada kita dan kita tidak tahu apakah perkara itu baik atau tidak. Maka di sini ada dua pilihan. Apakah engkau menasihatinya dengan ketidaktahuanmu ataukah engkau diam? Maka Syekh mengatakan lebih baik engkau diam, atau bukan lebih baik, wajib engkau diam. Karena ini konsekuensi dari nasihat. Karena engkau tidak tahu ya dalam perkara tersebut, maka lebih baik wajib bagimu untuk diam. Wajib bagimu untuk diam. Karena mungkin kalau kamu juga memaksakan untuk memberikan nasihat, maka akan menyebabkan bahaya bagi orang yang diberikan nasihat tersebut. Ini ahibati hafizakumullah. Kepada para followers di Instagram, bahwa kajian saya sekarang ini adalah kajian kitab Al-Jami' dari kitab Bulughul Maram pada bab adab. Jadi kita sekarang mempelajari bab adab. Ya. Taib. Ahibati hafizakumullah ta'ala, itu dari syarah yang ketiga. Dari syarah yang keempat, kitab Minhatul Alam, syarah Bulughul Maram yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Beliau mengatakan bahwasanya nasihat, kalau kita perhatikan di dalam hadis tadi, idza stansahaka fansahhu, jika seorang muslim memintamu nasihat, maka nasihatinya, nasihatilah ia. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, fansah lahu, nasihatilah untuknya, nasihatilah untuknya. Dan inilah bahasa yang lebih fasih kata beliau, yaitu dibandingkan fansahhu, nasihatilah ia, tetapi memakai kata lam, fansah lahu, sebagaimana hadis riwayat Muslim, yaitu nasihatilah untuknya. Dan ini ditunjuki juga oleh Al-Quran dalam surat Hud ayat 34, in aradtu an ansaha lakum, aku tidak menginginkan kecuali untuk menasihati untuk kalian. Jadi ada kata-kata untuk kalian, ini lebih fasih. Nah, itu saja tambahan dari kitab Minhatul Alam fi syarhi Bulughil Maram. Nah, sekarang kita ambil kata atau hak muslim lainnya. Yang pertama, jika bertemu dengannya, ucapkanlah salam. Ini sudah kita pelajari. Jika ia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Ini juga sudah kita pelajari. Jika ia meminta nasihat kepadamu, maka nasihatilah ia. Ini juga sudah kita pelajari. Yang keempat sekarang, wa idza 'atasa fahamidallaha fashammithu. Jika ia bersin lalu mengucapkan alhamdulillah, maka doakanlah ia. maka doakanlah ya, atau dalam bahasa hadisnya maka tashmidlah ia. Baik, kita ambil dari kitab Subulus Salam. Bagaimana penjelasannya? Saya selalu seperti itu, ya, memakai empat kitab ini sehingga kita benar-benar mumpuni pemahamannya dan bukan dari kantong sendiri. Saya lebih suka seperti itu kajian. Naam, ahibati hafizakumullahu taala, disebutkan dalam kitab Subulus Salam bahwasanya jika ia bersin lalu memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah, fashammithu, fashammithu, artinya kata beliau, idza da'autu lahu bil huda. Tashmid di dalam bahasa Arab artinya adalah jika engkau, idza da'auta lahu bil huda, jika engkau menasehatinya, mendoakannya mendapatkan petunjuk, wa husnus samtil mustaqim, dan juga kelakuan yang baik yang lurus, ya, kelakuan yang baik yang lurus. Nah, kemudian al-Imam As-San'ani rahimahullah mengatakan fihi dalilun ala wujubit tashmid lil 'atis al-hamid. Di dalam hadis ini terdapat kewajiban melakukan tashmid. Tashmid tadi mengucapkan yarhamukallah, semoga Allah merahmati, mendoakan agar orang tersebut dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendoakan agar orang tersebut dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fihi dalilun ala wujubit tashmid lil 'atis al hamid. Di dalamnya terdapat dalil atas kewajiban mengucapkan yarhamukallah kalau lagi seorang yang bersin dan mengucapkan alhamdulillah. Jadi kalau ada seorang muslim bersin lalu dia mengucapkan alhamdulillah, maka kita mengucapkan yarhamukallah. Yang mendengar alhamdulillahnya orang yang bersin mengucapkan yarhamukallah. Kemudian beliau juga mengatakan al-Imam As-San'ani, wa ammal hamdu 'ala al-'uttas fama fil hadithi dalilun 'ala wujubih. Yang artinya adapun hanya sekedar bersin tidak mengucapkan alhamdulillah, maka tidak ada dalil atas kewajiban mendoakannya. Atas kewajiban mendoakannya. Kemudian Imam Nawawi mengatakan innahu muttafaqun ala istihbabih. Artinya mengucapkan yarhamukallah bagi seorang yang bersin dan mengucapkan alhamdulillah hukumnya sunnah dengan kesepakatan para ulama rahimahumullahu taala. Afwan, saya ulangi, apabila ada orang yang bersin dan tidak mengucapkan alhamdulillah, maka dia tidak wajib mengucapkan yarhamukallah, hanya dianjurkan dengan kesepakatan para ulama rahimahumullahu taala. Kemudian Imam As-San'ani rahimahullahu taala menyebutkan bagaimana seseorang bersin lalu mengucapkan alhamdulillah, lalu setelah itu yang mendengar bersinnya, yang mendengar alhamdulillahnya orang yang bersin, disebutkan dalam hadis Rasul. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza 'atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah." Jika salah seorang dari kalian bersin, maka hendaklah ia mengucapkan alhamdulillah. Saya agak keliru tadi penyampaiannya. Beliau mengatakan gini, di dalam hadis ini terdapat dalil bahwa siapa yang mendengar alhamdulillahnya orang yang bersin, maka wajib mengucapkan yarhamukallah. Itu satu ya. Siapa yang mendengar alhamdulillahnya orang yang bersin, maka wajib mengucapkan yarhamukallah. Baik. Adapun ucapan alhamdulillah untuk orang yang bersin sendiri, misalkan saya bersin, apakah wajib bagi saya mengucapkan alhamdulillah? Nah itu dia. Apakah wajib bagi saya yang bersin mengucapkan alhamdulillah? Maka Imam Nawawi rahimahullah sebagaimana dinukil oleh Imam As-San'ani rahimahullah dalam kitabnya Subulus Salam mengatakan innahu muttafaq ala istihbabih, bahwa mengucapkan alhamdulillah atas orang yang bersinnya, ya, orang yang bersin, apakah dia wajib mengucapkannya alhamdulillahnya? Maka jawabannya tidak wajib. Ya, disepakati para ulama hukumnya sunnah. Jadi misalkan nih, saya beri contoh, A bersin, tidak wajib baginya alhamdulillah. Tapi kalau dia mengucapkan alhamdulillah, maka dianjurkan. Dan B yang mendengar alhamdulillahnya si A saat bersin, maka dia wajib mengucapkan yarhamukallah. Paham ya? Wajib mengucapkan yarhamukallah. Oh, kalau A-nya yang bersin kemudian enggak mengucapkan alhamdulillah gimana? Ya sudah, berarti si B tidak mengucapkan yarhamukallah, seperti itu. Naam. Nah, tata cara bersin disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza 'atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah walyaqul lahu akhuhu aw sahibuhu yarhamukallah." Waliyakul huwa yahdiikumullahu yaslihu ba'lakum. Jika salah seorang dari kalian bersin, maka ucapkanlah alhamdulillah. Dan hendaknya saudaranya atau sahabatnya mengucapkan yarhamukallah. Dan hendaknya orang yang bersin tadi, setelah didoakan, menjawab lagi, yahdiikumullah wa yuslihu ba'lakum. Yahdiikumullah wa yuslihu ba'lakum. Kemudian, disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Abu Daud tambahan falyaqul alhamdulillah ala kulli hal, apabila salah seorang bersin maka hendaklah dia mengucapkan alhamdulillah, tapi ada tambahannya ala kulli hal, alhamdulillah ala kulli hal. Nah ini tambahan dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, tambahan dari riwayat Imam Muslim. Maka ahibati hafizakumullahu ta'ala, boleh dua-duanya, seorang yang bersin mengucapkan alhamdulillah atau alhamdulillah ala kulli hal. Nah, kemudian ahibati hafizakumullahu ta'ala, nah ini ada perkara penting disebutkan oleh Imam As-San'ani rahimahullahu ta'ala, yaitu qala an-Nawawi, Imam Nawawi rahimahullahu, ulama Islam abad ke-7 Hijriah berkata, wa yustahabbu liman hadhara man 'atas falam yahmad an yadhakkirahu alhamda li yahmada fayushammituhu wa huwa min babin nushi wal amri bil ma'ruf. Lihat, dianjurkan bagi siapa yang menghadiri orang yang sedang bersin lalu dia tidak mengucapkan alhamdulillah. Jadi ada orang bersin tidak mengucapkan alhamdulillah, yang mendengarnya, mendengar bersinnya, tetapi tidak mengucapkan alhamdulillah, maka dianjurkan orang ini untuk mengingatkannya agar yang bersin mengucapkan alhamdulillah, agar orang yang mendengar alhamdulillahnya orang yang bersin mendoakannya. Dan ini termasuk dari bab nasihat yang kita sebutkan sebelumnya, bab nasihat dan memerintahkan kepada yang ma'ruf, ya, bab nasihat dan memerintahkan kepada yang ma'ruf. Ini ahibati hafizakumullahu ta'ala. Naam. Kemudian berkaitan dengan bersin, ada beberapa adab yang disebutkan oleh Imam As-San'ani rahimahullah. Sebagaimana hadis riwayat Imam Hakim, Imam Baihaqi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza 'atasa ahadukum falyadh' kaffayhi 'ala wajhi wal yakhfidh biha sawtah." Jika salah seorang dari kalian bersin, maka hendaklah dia meletakkan dua telapak tangannya di wajahnya. Dua telapak tangannya di wajahnya. Dan hendaklah dia merendahkan suara bersinnya. Nah, ini saya pribadi susah karena kalau bersin suaranya keras. Tapi kita berusaha melaksanakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ahibati hafizakumullah, lalu dia dianjurkan untuk mengucapkan alhamdulillah. Lalu dia dianjurkan untuk menambahnya Rabbil Alamin. Meskipun riwayatnya lemah, tetapi sebagian ulama mensahihkannya. Tapi cukup dengan alhamdulillah atau alhamdulillah ala kulli hal, sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi. Itu adab, sebagian adab yang berkaitan dengan bersin. Jadi meletakkan kedua telapak tangannya di wajahnya dan merendahkan suaranya. Apakah boleh kita memakai, biasanya kalau di Arab Saudi kan pakai surban, mereka kalau bersin menutup dengan surbannya. Kalau kita mungkin menutup dengan baju kita, terutama di masa COVID-19 ini, agar tidak menularkan kepada orang lain. Dan saya ingatkan kepada yang sakit, yang sudah terkonfirmasi positif COVID-19, maka dan diperintahkan oleh ahli medis untuk isolasi, maka haram baginya untuk keluar rumah karena bisa menularkan penyakit kepada orang lain. Haram baginya untuk berkumpul-kumpul karena bisa menyebabkan seseorang menularkan penyakit COVID-19 kepada orang lain. Salah satunya adalah dengan bersin kita menutup dengan kedua telapak tangan ataupun kita menutup dengan baju kita. Kalau seandainya pakai masker, maka berarti tertutupkan dengan masker tersebut. Nah, ini beberapa hal yang berkaitan dengan bersin. Begitu juga ada tambahan berkaitan dengan bersin, yaitu disyariatkan untuk mengucapkan yarhamukallah apabila yang bersin mengucapkan alhamdulillah sebanyak 3 kali. Jadi begini, kalau ada yang bersin, kan biasanya ada orang bersinnya tidak cukup sekali. Hajis alhamdulillah yarhamukallah, hajis alhamdulillah yarhamukallah, hajis alhamdulillah yarhamukallah, maka sampai 3 kali, maka setelah itu tidak menambah lagi doa tersebut. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Daud dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Idza 'atasa ahadukum falyushammithu jalisahu. Fa in zada 'ala 3 fa huwa maskum, fala yushammit ba'da dzalik." Jika salah seorang dari kalian bersin, maka hendaknya temannya yang mendengar alhamdulillahnya orang yang bersin mendoakan yarhamukallah. Jika menambah lebih dari 3, maka berarti dia sedang flu, maka dia tidak mengucapkan yarhamukallah setelah bersin yang ketiga. Dia tidak mengucapkan alhamdulillah yarhamukallah setelah bersin yang ketiga. Ahibati hafizakumullahu ta'ala. Kemudian Imam As-San'ani rahimahullahu ta'ala juga menyebutkan perkara menarik. Beliau mengatakan fil hadithi dalilun ala idhami ni'matillahi alal atis. Di dalam hadis ini terdapat dalil besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala atas orang yang bersin. Kenapa? Karena dia mendapatkan doa dari orang yang mendengar alhamdulillahnya orang yang bersin. Ya, dia mendapatkan doa dari orang yang mendengar alhamdulillahnya orang yang bersin. Kemudian juga di dalam hadis ini nikmat bagi orang yang bersin, makanya dia mengucapkan alhamdulillah karena dengan dia bersin maka keluarlah penyakit-penyakit yang ada pada tubuhnya tersebut, maka dia mengucapkan alhamdulillah. Ya, ini hikmah dari mengucapkan alhamdulillah saat bersin. Alhamdulillah saat bersin. Kemudian Imam As-San'ani rahimahullah juga menyebutkan, kita bisa ambil pemahaman dari hadis ini, la yusammat ghairul muslim. Selain muslim tidak diucapkan yarhamukallah. Selain muslim tidak diucapkan yarhamukallah. Dalil hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, bahwa dari sahabat Nabi Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an kana al-yahudu yata'atasun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yarjuna an yaqul lahum yarhamukumullah. Kaum Yahudi ini, buruknya ya kaum Yahudi ini, kaum Yahudi mereka sengaja bersin di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berharap bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan mereka yarhamukumullah. Lalu nantinya mereka akan menjawab yahdikumullahu yuslih balakum. Ya. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Abu Dawud. Nah, di dalam hadis ini dalil bahwa apabila mereka bersin, orang-orang kafir bersin lalu mengucapkan alhamdulillah, maka diperbolehkan untuk mengucapkan yarhamukallah. Diperbolehkan untuk mengucapkan yarhamukallah. Tetapi wallahu alam, saya lebih condong kepada pendapat bahwa orang kafir yang bersin meskipun mengucapkan alhamdulillah tidak didoakan yarhamukallah. Ya, tidak didoakan yarhamukallah. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mendoakan mereka. Tidak mendoakan mereka Yahudi yang bersin di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu adalah syarah yang diambilkan dari kitab Subulus Salam. Kita ambil dari kitab Tawdihul Ahkam yang ditulis oleh Al-Imam Al-Allamah Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam. Disebutkan ada penjelasan tambahan di dalam kitab Al-Iqna'. Ini kitab yang bermazhab Hambali. Wa idza atasa khammara wajhahu wa la yaltafit wa yahmadullah wa yahmadallah. Artinya jika ia bersin maka hendaklah dia khammara, menutup wajahnya. Tadi bisa dengan kedua telapak tangan sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau bisa dengan kain, atau bisa dengan kain lengan baju. Dan dia tidak menoleh. Jangan sampai dia toleh. Acis, acis kesana kemari. Dan dia mengucapkan alhamdulillah. Ini tambahan dari kitab Tawdihul Ahkam. Kita lihat tambahan dari kitab Fathul Jalalil Ikram Bisharh Bulughul Maram. Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala menyebutkan beberapa faedah dari hadis ini. Kata beliau, ikhtalaf al-ulama, para ulama berbeda pendapat bahwasanya apakah seorang muslim yang diucapkan yarhamukallah saja ataukah juga selain muslim. Maka wallahu alam, bahwasanya hadis ini hanya berlaku bagi seorang muslim yang bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka muslim lainnya mengucapkan yarhamukallah. Kan ini hak seorang muslim dan itu wajib dilakukan oleh seorang muslim kepada muslim yang bersin yang mengucapkan alhamdulillah. Naam. Kemudian kita ambil dari kitab Minhatul Alam fi Syarh Bulughul Maram, tulis oleh Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan. Di sini disebutkan fasammithu. Tasmit bisa pakai sin, bisa pakai shin. Fasammithu. Ya, bisa pakai sin fasammithu, bisa pakai shin fasammithu, sama-sama artinya yaitu mengucapkan yarhamukallah, yarhamukallah, dan makna yarhamukallah a'taakallaha rahmat, a'taakallahu rahmatan yarji'u biha dzalikal 'udhu ila hali qabla al-'utas min ghairi taghyir. Maksudnya adalah semoga Allah memberikan rahmat kepadamu agar keadaan dirimu seperti sebelum engkau mendapatkan bersin ini, yaitu sehat walafiat. Itu maksud dari ketika kita mengucapkan yarhamukallah, maka berarti maksudnya adalah semoga Allah memberikan rahmat kepadamu agar dirimu kembali kepada keadaan sebelum engkau bersin, yaitu sehat. Nah, kemudian juga kalau seandainya memakai kata-kata fasyammithu, fasyammithu, maka disebutkan di dalam kitab Mausu'at Syuruh Al-Muwatta bahwa maknahu sanallahu syawamithuh, syawamithah, ay qawaimahu allati biha qiwamu badanihi an khurijiha anil i'tidal. Ketika orang mengucapkan yarhamukallah dan maknanya adalah dengan tashmid pakai shin, maka berarti maknanya adalah semoga Allah menjaga anggota tubuhmu yang ketika bersin sudah keluar dari keadaan yang sehat. Ya, ketika bersin sudah keluar dari keadaan yang sehat. Nah, ini ahibati ahfidzakumullahu ta'ala. Nah, kita ambil kemudian hak yang ke berapa? Yang ke 6. Yang ke 5. Wa idza marida fa'udhu. Jika ia sakit maka jenguklah. Jika ia sakit maka jenguklah. Kita ambil syarah dari kitab Subulus Salam. Beliau mengatakan Al-Imam As-San'ani fihi dalilun ala wujub iyadatil muslim lil muslim. Di dalam kata jika ia sakit maka jenguklah, di dalamnya terdapat dalil wajibnya menjenguk seorang muslim yang sakit. Dan Imam Bukhari menegaskan dengan kuat akan kewajiban ini. Menegaskan dengan kuat akan kewajiban ini. Artinya setiap muslim yang mendengar saudara muslim lainnya yang sakit, maka wajib bagi setiap muslim untuk mengunjunginya. Ada ulama, kata Imam As-San'ani, yang mengatakan annaha fardhu kifayah. Ada ulama yang mengatakan bahwasanya dia wajib, tapi wajibnya kifayah, Maksudnya kalau ada sebagian yang menjenguk maka sudah tercukupi, ya. Dan pendapat yang ketiga, jumhur para kebanyakan para ulama mengatakan mandubah, bahwa mengunjungi orang yang sakit hukumnya sunnah. Ini khilaf terjadi pendapat di antara para ulama rahimahumullah. Dan Imam Nawawi, ulama Islam bermadzhab Syafi'i di pada abad ke-7 Hijriah, menukilkan ijma', kesepakatan para ulama ala adamil wujub. Ijma' menjenguk orang sakit tidak wajib, ya, menjenguk orang sakit tidak wajib. Ini kalau seandainya kita katakan wajib ain, berarti setiap muslim wajib menjenguk orang sakit, maka berarti dia akan menjenguk bukan hanya orang yang dia kenal, ya, bukan hanya orang yang dia kenal, yang dia tidak kenal pun dia jenguk karena dia beragama Islam, ya. Karena kita katakan kalau seandainya mengambil pendapat hukumnya wajib menjenguk untuk orang yang sakit, maka berarti dia wajib menjenguk orang sakit setiap harinya, dia kenal ataupun dia tidak kenal. Tetapi ahibati hafizakumullah taala, terdapat riwayat dari riwayat Imam Abu Daud dari sahabat Nabi Zaid ibn Arqam radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bercerita, adani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min waj'in bi aini. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungiku karena aku sakit di mataku, aku sakit di mataku. Ada riwayat yang mengatakan bahwasanya kapan mengunjungi orang yang sakit? Apakah langsung saat dengar orang sakit maka kita langsung kunjungi? Maka ada riwayat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengunjungi orang yang sakit kecuali setelah 3 hari dia sakit. Setelah 3 hari dia sakit. Tetapi hadis ini di dalamnya terdapat perawi yang matruk, yang dituduh berdusta atas hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini hadis yang mungkar. Ya. Kemudian juga Imam As-Sanani mengatakan dalun ala annahu la yu'adud dhimmi. Ini hadis menunjukkan bahwa orang kafir yang zimmi, yang hidup di tengah kaum muslimin karena dia bayar kepada kaum muslimin sehingga keamanannya terjaga, maka ini kalau sakit tidak dijenguk, ya, kalau sakit tidak dijenguk. Ini zahir dari hadis ini, karena kita wajib untuk menjenguk hanya seorang muslim, adapun orang kafir tidak wajib untuk dijenguk. Akan tetapi ada riwayat bahwa telah tetap Rasulullah SAW menjenguk pembantunya yang zimmi, ya, seorang Yahudi anak muda yang menjadi pembantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan akhirnya dengan berkah mengunjungi orang sakit yang kafir tersebut, pembantu yang kafir tersebut, akhirnya pembantu yang Yahudi tersebut masuk dalam agama Islam. Begitu juga Nabi Muhammad SAW pernah mengunjungi paman beliau yang sedang sakit. Nah, ini menunjukkan bahwasanya tidak mengapa mengunjungi orang kafir yang sakit. Akan tetapi tidak wajib, yang wajib hanya kepada seorang muslim, ya, yang wajib hanya kepada seorang muslim. Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam pada kata ini, jika ia sakit maka kunjungilah. Ahibati hafizakumullah taala, mengunjungi orang yang sakit, menjenguk orang yang sakit termasuk amal ibadah yang banyak keutamaannya. Di antaranya hadis Hasan riwayat Imam Tirmidzi dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin ya'udu musliman ghadwatan illa shalla alaihi 70 alf malak hatta yumsi wa in 'adahu 'ashiyatan illa shalla 'alaihi 70 alf malak hatta yusbih wa kana lahu kharifun fil jannah. Tidaklah seorang muslim mengunjungi seorang muslim saat sakit di pagi hari melainkan 70 ribu malaikat bersolawat memujinya, bersolawat mendoakan rahmat atasnya sampai sore. Dan jika ia mengunjunginya di waktu malam, maka para malaikat akan mendoakan rahmat. Sebanyak 70 ribu para malaikat akan mendoakan rahmat sampai pagi. Dan ia mendapatkan kamar di surga. Ia mendapatkan kamar di surga. Ini di dalam kitab Tawdihul Ahkam disebutkan hadis ini. Menunjukkan keutamaan mengunjungi orang sakit. Dan di dalam kitab Tawdihul Ahkam disebutkan bahwasanya Al-Syekh Taqiyuddin mengatakan alladhi taqtadihi nassu atau yaqtadihi nassu wujubu iyadatil mariyad, yang menunjukkan konsekuensi dari dalil adalah wajibnya mengunjungi, menjenguk orang yang sakit. Dan ini juga ditegaskan oleh Imam Bukhari sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi. Sedangkan jumhur mengatakan mandub, ya. Dan Imam Nawawi menukilkan ijma' adalah tidak wajib. Dan itulah yang lebih kuat, bahwa menjenguk orang yang sakit tidak wajib, tetapi dia amalan yang sangat dianjurkan. Kemudian ahibati hafizakumullahu ta'ala, disebutkan di dalam kitab Al-Iqna tata cara menjenguk orang yang sakit. Tata cara menjenguk orang yang sakit. Beliau mengatakan wa yas'aluhu an halih. Yang pertama bertanya tentang keadaannya. Keadaan orang yang sakit tersebut. Wa yunaffisu fi ajalihi bima yutibu nafsahu. Kemudian yang kedua, dia melapangkan perasaannya, membuat orang yang sakit tersebut tenang, lapang dada, ya, penuh optimis dan seterusnya. Wala yutilul julus indahu wa yaghibbu biha. Tetapi sesudah menjenguk jangan sampai terlalu lama duduk bersamanya. Sebentar, sekitar beberapa menit lalu pulang. Kemudian datangnya juga jangan setiap hari, tapi yaghibbu biha. Artinya dia datang, terkadang datang, nanti besok mungkin tidak datang, besok lagi datang, dan seterusnya. Jangan sama orang yang sakit apabila kita menjenguk orang yang sakit tersebut. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yu'awidhu ba'da ahlihi yamsahu biyadihi al-yumna wa yaqul Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi anta shafi la shifa illa shifau shifaan la yughadiru saqama. Yang artinya Aisyah radhiyallahu anha bercerita mengucapkan ya Allah rabban nas, rabbnya manusia, adhibil ba's, jauhkanlah penyakit, ishfi anta shafi, sembuhkanlah engkau maha satu penyakit pun. Nah, ini ahibati hafizakumullahu ta'ala. Naam. Kemudian kita ambil di dalam kitab Fathu Dzil Jalali wal Ikram bi syarhi Bulughil Maram, yaitu permasalahan mengunjungi orang yang sakit. Kata Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, yang sudah-sudah saya lewati, ya. أنه إذا مرض مرضا لا يقعده فإن عيادته ليس حقا علينا. Yang artinya jika ada seorang muslim sakit, لا يقعده فإن عيادته ليس حقا علينا. وجه ذلك أن العيادة إنما تقول لمنحبس. Artinya gini, kalau seandainya ada orang yang sakit, la yuq'iduhu, yang artinya dia tidak sanggup untuk duduk, ya, maka tidak wajib mengunjunginya. Kenapa? Karena pengunjungan orang yang sakit ini untuk orang yang tertahan, ya, untuk orang yang ya, maka kita tidak mengunjunginya. Maka sakit mata, tapi dia masuk kantor, maka tidak perlu kita mengunjunginya. Karena mengunjungi hanya untuk orang yang dia tertahan aktivitasnya, terdiam di rumah atau di rumah sakit, maka kita kunjungi. Adapun kalau seandainya dia tetap beraktivitas, maka tidak wajib untuk mengunjunginya. Nah, kemudian yang terakhir, ya, dari kitab Minhatul Alam fi Syarh Bulughil Maram, bahwa idza marida fa'udhu, jika sakit maka jenguklah ia. Nah, di sini menunjukkan perintah amrun minal iyadah, perintah untuk mengunjungi orang yang sakit. Wa huwa min babi nasr. Mengunjungi orang yang sakit itu memberikan rasa pertolongan kepada orang yang sakit. Nah, ini hikmah dari wajibnya seorang muslim apabila dia mendengar muslim lainnya yang sakit, maka dia dianjurkan, bukan wajib, dianjurkan untuk mengunjunginya. Karena memberikan pertolongan, terutama perasaannya, motivasinya, dan seterusnya. Tapi dengan adab-adab yang sudah kita sebutkan tadi. Pada hadis ini yang terakhir, hak yang keenam, idza mata fattabi'hu, jika seorang hafizakumullah taala qabulus salam, mengurus jenazah, hukumnya wajib, baik itu yang kita kenal ataupun yang tidak, untuk mengurus jenazah, mengikuti jenazah dari mulai dimandikan, dikafani, disolati, kemudian dibawa jenazahnya ke pekuburan sampai dikuburkan. Terdapat keistimewaan, di antaranya mendapatkan pahala besar. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, jenazah hatta yusalla 'alaiha falahu qirat. Barang siapa yang menghadiri jenazah sampai disolatkan, hatta tudfan, dan barang siapa yang menyaksikannya sampai dikuburkan, dari mulai dia dimandikan, dikafani, disolati, sampai dikuburkan, dia ikuti terus proses tersebut. Falahu qiratan, maka baginya dua qirat. Lalu Rasulullah SAW ditanya, wamal qirat, berarti dua gunung yang besar. Taudil Ahkam disebutkan dalam kitab Al-Iqna', ittiba'ul janazati sunnah, mengikuti jenazah hukumnya sunnah, dan dia adalah hak untuk si mayat. Dia adalah hak untuk si mayat dan juga hak untuk keluarga mayit. Kemudian juga ada perkara menarik dari Imam Al-Ajurri, minal khair an yattabi'aha liqadai haqqi akhihi al-muslim. Termasuk kebaikan adalah mengikuti jenazah muslim. Untuk apa? Untuk menunaikan tanggungan yang dimiliki oleh muslim tersebut. Jadi, kalau kita nih, ada orang meninggal, kita ikuti proses pengurusan jenazahnya. Nah, di dalam proses tersebut mungkin ada yang mayit ini punya tanggungan, ada yang menagih hutangnya, maka kita yang hadir bisa berbuat baik, bisa membayarkan hutangnya, sehingga muslim tersebut dia tidak tertahan akibat tanggungannya ketika di dunia. Auzikir, meskipun dengan membaca bacaan Al-Qur'an saat mengangkat mayit tersebut. Wa yusannu an yakuna mutakhashshi'an mutafakkiran fi hali, dan dianjurkan untuk khusyuk, berfikir tentang keadaan mayit tersebut. Mut'izan bil maut, dia mengambil nasihat dengan kematian yang dihadapi saudara muslimnya. Wa ma yasiru ilaihil mayit, dan apa yang akan dihadapi oleh mayit tersebut. Wa yukrahu tabassum, dimakruhkan seseorang untuk tersenyum, apalagi sampai tertawa-tawa. Jadi ketika terutama menguburkan jenazah, tidak perlu kita untuk tertawa-tertawa ya, kemudian senda gurau. Ini artinya hatinya keras karena tidak mengambil nasihat dari kematian tersebut. Wadhahku asyaddu minhu, dan tertawa lebih daripada itu. Wattahaddutsu bi amri dunya, dan tidak patut kita untuk membicarakan perkara dunia saat sedang melayat akan hal tersebut. Nah, ini ahibati hafizakumullahu taala. Nah, kira-kira itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita ambil beberapa pertanyaan. Kalau saya mohon kepada tim dari Rikon TV agar mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp saya saja. Karena sering tidak dibaca, sering tidak bisa dibaca. Ya. Bertanya kalau seandainya ada yang bisa ditanyakan. Saya ambil dulu dari yang mengikuti saya dari Facebook, YouTube. Alhamdulillah saya bisa baca kitab, lalu saya ingin ikut program Muhimmatul Ilm atau Ta'sil Ilm punya Syekh Utsaimin. Itu cukup bagi kita pemula? Maka jawabannya iya, sangat cukup bagi seorang pemula untuk belajar Muhimmatul Ilm dengan Syekh Al-Allamah Dr. Saleh bin Hamad Al-Utsaimin rahimahullah, hafizahullahu taala. Kemudian pertanyaan selanjutnya, sebagian orang yang saya tahu malah tidak senang jika sakit terus dikunjungi karena jadi harus menyambut, beberes dan lain-lain. Bagaimana hukumnya kalau kita tetap menjenguknya, Ustaz? Nah, jawabannya tadi ya, kita menjenguk mungkin jangan langsung sakit langsung dijenguk, tetapi biarkan beberapa hari dulu semuanya tenang, teratur, kebiasaan sakitnya sudah teratur, maka kita jenguk itu pun tidak lama. Nah, silakan yang dari Instagram jika ingin bertanya. Dan mudah-mudahan untuk para pelajar atau pemula penuntut ilmu agar belajar akidah sebelum segala sesuatu. Kemudian juga belajar manhaj, tata cara belajar, tata cara memahami agama. Baru setelah itu dibarengi dengan tahsin Al-Quran, kemudian juga dibarengi dengan belajar fikih yang diperlukan seperti fikih bersuci dan sholat serta puasa. Belajarlah kita matan usul thalatha, tiga fondasi dasar akidah Islam. Baru setelah itu belajar Al-Qawaidul Arba, empat kaedah memahami tauhid dan syirik. Baru setelah itu belajar kitab tauhid, baru setelah itu belajar kitab atau matan dari al-aqidah al-wasithiyah, dan itu sudah mencukupi. Adapun fikih, maka pakai kitab sahih fikih sunnah, itu sudah mencukupi. Sunnah apa saja yang dilakukan seseorang muslim saat mengiringi jenazah, juga tidak ada ucapan tertentu saat memasukkan mayit ke dalam kubur, maka atau sebelum dikuburkan tidak ada azan. Kemudian setelah dikuburkan baru seseorang dianjurkan. Sudah jam 10. Insyaallah kita lanjutkan nanti jam 10 maksud saya waktu Indonesia Tengah. Jam 9 waktu Indonesia Barat, kita lanjutkan nanti pada pertemuan yang akan datang. Dan insya Allah jam 8 ya, waktu Indonesia Barat, jam 9 waktu Indonesia Tengah, dengan kajian fikih bab sholat dan bab menjamak sholat. Jadi para perempuan bisa mengikuti kajian tersebut. Semoga bermanfaat.